إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمعة رحمكم الله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang agung kepada kita dan menganugerahkan berbagai karunia yang luas yang semua ini menuntut dari kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan kami berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidaklah dianggap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika dia tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika memang kalian beribadah hanya kepadanya. Hadirin rahimakumullah, di antara karunia yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelum kita adalah dijadikannya hari Jumat sebagai sebaik-baik hari setiap pekannya, dikarenakan berbagai kekhususan dan keistimewaan yang ada padanya yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah." Sungguhnya hari Jumat adalah pemimpin seluruh hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan dan kekhususan yang ada pada hari Jumat adalah dijadikan hari itu sebagai hari raya untuk umat Islam yang senantiasa terulang setiap pekannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu Jumat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, At-Tabrani rahimahullah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'asyiral muslimin, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'idan." Wahai segenap kaum muslimin, sesungguhnya ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari raya bagi kalian. Demikian pula keistimewaannya yang lain adalah barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya terhindar dari fitnah kubur, dari pertanyaan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim yang dia meninggal pada hari Jumat atau malamnya kecuali Allah akan menghindarkan dirinya dari fitnah kubur. Di antara keistimewaannya yang lain adalah pada hari itu, pada hari Jumat, ada suatu waktu yang apabila seorang berdoa bertepatan dengan waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang hari Jumat, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Pada hari itu, yakni hari Jumat, tidaklah seorang muslim bertepatan dengannya dalam keadaan dia berdiri salat meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan kabulkan untuknya apa yang dia minta. Maka dari itu, kesempatan tersebut tentunya tidaklah akan dilewatkan begitu saja oleh kaum muslimin, yaitu tentunya dia akan bersungguh-sungguh dalam berdoa, lebih-lebih pada saat salat, baik pada saat mengikuti salat Jumat, yaitu ketika sedang sujud ataupun setelah membaca tasyahud ataupun waktu yang mustajab yang lainnya, yakni setelah salat asar pada hari itu sampai menjelang tenggelamnya matahari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa di antara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengkhususkan hari Jumat dengan berbagai amalan yang tidak dilakukan pada hari lainnya. Di antaranya adalah pada pagi hari ketika salat subuh disunnahkan seseorang untuk membaca surat As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan surat Al-Insan pada rakaat yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzilus sajdah wa hal ata 'alan insani hinum minad dahri." Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ketika salat subuh beliau membaca surat alif lam mim tanzil sajdah dan wa hal ata 'alan insani hinum minad dahri. Di antara hikmah dibacanya dua surat tersebut adalah agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, serta mengingatkan kita kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti, sebab dua surat tersebut menyebutkan penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan peristiwa hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ah illa yaumul jum'ah." Tidaklah tegak hari kiamat kecuali akan terjadi pada hari Jumat. Demikian pula disunnahkan pada hari Jumat untuk seorang membaca surat Al-Kahfi. Berdasarkan athar sahabat Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Tidaklah seorang atau barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya antara dirinya dan Baitul Haram. Termasuk kekhususan hari Jumat adalah disunahkan seseorang untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam dan pagi harinya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aktsiru alayya minas salati fih. Sungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu perbanyaklah bersolawat untukku pada hari itu. Juga sabda Nabi yang lain, aktsiru salata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat atau malamnya. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepadanya 10 kali. Para ulama menjelaskan makna salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa kepada Allah agar dia, Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan pujiannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang mulia. Adapun makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Demikianlah sebagian kekhususan dan keistimewaan hari Jumat yang bisa kita sebutkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengistimewakan hari Jumat yang penuh dengan keutamaan ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan hari Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Adha, sehingga terkumpul pada hari ini 2 hari raya sekaligus. Semua ini mengharuskan bagi kita untuk lebih meningkatkan takwa dan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengisi hari ini dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bimbingan ulama terkait dengan hukum sholat Jumat yang bertepatan dengan hari raya adalah disyariatkan bagi imam dan khatib untuk menegakkan sholat Jumat, hadir di masjid, dan sholat memimpin manusia yang hadir. Adapun bagi mereka yang telah menghadiri sholat hari raya di pagi hari, maka boleh baginya untuk tidak sholat Jumat. Dan tentunya tidak sholat zuhur di rumahnya atau bersama sebagian saudaranya apabila mereka telah menghadiri sholat hari raya di pagi hari. Namun, bagi mereka yang lebih memilih untuk tetap sholat Jumat bersama manusia, maka tentunya itu lebih utama dan lebih sempurna baginya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'idani, faman syaa'a ajza'ahu 'anil jum'ah wa inna mujami'un." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya, maka barang siapa yang mau, maka solat hari raya yang dia lakukan telah mencukupinya dari Jumatan. Adapun kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengadakan Jumatan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.